Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu di mana kita bersama-sama di dalam majelis ini mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik. Pendengar Radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk kepada, ya, masih terkait dengan pembahasan, ya, terkait dengan masalah afatul lisan. Ini dosa-dosa yang diakibatkan karena lisan, ya. Qala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu man idda'a nasaban laisa lahu. Bab orang yang mengklaim nasab yang bukan nasabnya. Ya, jadi dalam bab ini adalah tentang hukum atau ya hukuman atau ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengklaim nasab, ya, nasab atau keturunan yang bukan miliknya, ya. Dan beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Yang pertama adalah yang diriwayatkan dari jalan sahabat Sa'ad secara marfu', ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram." Ya, fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim atau mendakwakan bahwasanya atau kepada selain ayahnya, jadi ada orang yang mengklaim kepada selain ayahnya dan dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya, ya, wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi, dan dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya tapi dia klaim itu ayahnya, artinya dia menasabkan dirinya kepada laki-laki tersebut yang dia tahu itu bukan ayahnya, bukan ayah kandungnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan fal jannatu alaihi haram, maka jannah itu atasnya haram, ya. Jadi dia diharamkan dari jannah, ya. Taib. Maka mungkin kita akan bertanya, lo apa iya ada orang mengklaim atau menasabkan dirinya kepada selain dari ayah kandungnya? Kita jawab, ya ada. Ya, umumnya ini yang sering terjadi adalah untuk mendapatkan dari dunia ini, apakah itu ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan satu pekerjaan atau kedudukan, ya, maka dia menasabkan dirinya kepada orang lain, yang mana orang ini biasanya memiliki nasab atau kedudukan yang tinggi di masyarakat. Sehingga dengan dia menyandarkan dirinya kepada orang tersebut, dia mendapatkan perkara dunia yang dia inginkan, apakah itu berupa harta ataukah itu berupa kedudukan, pekerjaan, dan yang semisal dengan itu, ya, untuk tujuan-tujuan dunia. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini terhadap anak-anak angkat dalam surat Al-Ahzab ayat kelima. Allah berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim wa huwa aqsatu 'indallah." Ud'uuhum li'abaihim. Jadi, panggillah anak-anak angkat itu kepada ayah-ayah mereka. Ya, anak angkat, jadi seseorang jika dia mengangkat seorang anak, yang jelas ini bukan anak kandungnya, kan? Maka panggillah mereka dengan nama atau dengan nasab ayahnya, bukan dengan nasab dia. Jadi kalau ada orang namanya Ahmad misalnya, dan dia mengangkat seorang anak angkat yang namanya Tariq misalnya, maka tidak boleh dia mengklaim atau menasabkan si Tariq ini, anak angkatnya, kepada dirinya. Nggak boleh. Dia katakan Tariq bin Ahmad. Ini tidak boleh. Dilarang dalam agama Islam, dilarang hal seperti ini. Jadi Tariq harus dinasabkan kepada ayahnya sendiri. Misalnya ayahnya adalah Ali. Ya, Tariq bin Ali, seperti itu. Ya, nggak boleh dinasabkan kepada orang yang mengangkat dia sebagai anak. Nah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Ya, panggillah anak-anak angkat itu dengan ayah-ayah mereka, ya, dengan dinasabkan kepada mereka, dan itu adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali tadi kepada hadis yang diriwayatkan dari Jalan Sa'ad, dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim kepada atau menyandarkan dirinya kepada selain daripada ayahnya, dan dia tahu, ya, ingat ya, wa huwa ya'lamu, di sini ada batasan. Jadi dia tahu kalau dia itu bukan orang tadi, bukan ayah dia, tapi dia tetap nasabkan kepada orang tersebut, fal jannatu alaihi haram, maka diharamkan atasnya jannah. Iya. Adapun kalau dia tidak mengetahui dan dia berusaha untuk mencari tahu siapa ayahnya, namun dia tidak mengetahui, kemudian kalau seperti ini keadaannya, maka ini tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Jadi di sini ada qaid, ada batasan, ada kaitannya. Jadi tidak umum, ya. Jadi tidak umum, ya, berlakunya ini hanya bagi orang-orang yang memang dia tahu bahwasanya orang tersebut adalah bukan dari ayahnya, tapi dia nasabkan dirinya kepada orang tersebut, maka ini yang seperti inilah yang terkena ancaman tidak mendapatkan surga. Ya, dan ini jelas diancam dengan neraka, berarti ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Ya. "La targhabu an abaikum." Jangan kamu targhabu an abaikum, maksudnya jangan kamu tinggalkan penasaban dirimu kepada ayah-ayahmu. Jangan kamu benci nasabmu kepada ayahmu. Ya, orang kalau benci itu meninggalkan yang dia benci tersebut. Jadi ketika dia tidak mau atau benci dengan nasab dia yang mungkin tidak tinggi nasabnya atau tidak mulia nasabnya, tidak terkenal, tidak masyhur nasabnya di kalangan manusia, maka kemudian dia benci dengan itu. ya, kemudian dia tinggalkan nasab kepada ayah-ayah mereka, ayah-ayahnya, dan dia menasabkan kepada selain daripada ayahnya, ya, maka kata Rasulullah SAW, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, maka dia kufur, ya. Dan kufrun di sini, ya, ini dalam bentuk nakirah, ya, dalam bentuk nakirah. Jadi bahasa Arab itu ada isim, ya, isim yang ma'rifat, ada yang nakirah. Nah, kalau ma'rifat itu yang sudah tertentu, artinya kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu, ya, intinya yang namanya ma'rifat itu sudah tertentu isimnya, ya, sudah jelas. Dan ini umumnya ditambahi dengan alif lam di depan isim tersebut. Contoh kufrun, kalau kemasukan alif lam jadi al-kufru, maka ini disebut ma'rifat, ya. Nah, kufrun tanpa alif lam ini disebut nakirah. Nah, ini di dalam hadis fahuwa kufrun. Jadi datang dalam bentuk nakirah. Kalau datang dalam bentuk nakirah, maka ini yang dimaksud adalah kufur amali, bukan kufur yang mukhrij minal millah atau kufur yang mengeluarkan dari agama. Ada kufur amali, ada kufur yang i'tiqadi. Kufur asgar dan kufur akbar, ya. Jadi ada kufur yang amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari kekufuran, dari Islam, afwan, dan ada kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, di dalam hadis ini fahuwa kufrun ini maksudnya adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Ya, jadi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun demikian, karena dia dicap kufur, maka ini tentunya merupakan termasuk dosa besar, ya. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla." Waliyadzubillah. Ya. Barang siapa idda ila ghairi abihi, yang menyandarkan dirinya kepada selain dari ayahnya, menasabkan dirinya kepada selain dari orang tuanya, dari ayahnya, awintama ila ghairi mawalihi, atau dia berintima, ya, intima yakni berwala kepada selain maulanya, ya, selain maulanya. Jadi di sini ketika seseorang budak dimerdekakan oleh tuannya, misalnya, ya, jadi kalau ada seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh tuannya, maka, ya, walaknya si budak tersebut, jadi warisnya itu adalah milik majikannya. Jadi kalau si budak ini yang sudah menjadi orang merdeka ini kemudian tidak memiliki ahli waris, maka majikannya itu menjadi ahli waris dia. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan al-wala'u liman a'taqa, ai maksudnya mirathuhu, ya. Jadi si tuan yang memerdekakan dia ini menjadi ahli waris dia, ahli waris si budak tersebut. Di dalam Islam, al-wala itu ada bermacam-macam, ada dua, ya. Yang pertama al-wala al-muwala, yakni ini adalah wala di antara kabilah. Yang kedua adalah al-wala al-utaqah atau al-ataqah, ya, al-wala'ul ataqah. Al-wala yang kedua ini wala'ul ataqah, ini wala yang diperoleh disebabkan karena membebaskan seorang budak. Dan ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihadiahkan. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wala'u nasabun. Wala itu seperti nasab. Kemudian juga dalam hadis yang lain, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab, la yuba'u wa la yuhab. Tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihadiahkan. Ya, jadi seperti nasab. Karena ini nanti kaitannya dengan apa? Ini menjadi sebab waris. Ya, waris itu bisa karena nikah, bisa karena wala tadi, karena membebaskan budak tadi, atau karena nasab, ya. Jadi bisa karena nikah, disebabkan juga karena membebaskan budak atau wala tadi, atau dia Afwan tadi bisa karena nikah atau karena wala, karena membebaskan budak atau karena nasab, ya. Jadi tiga ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi la yubah wala yuhab, ya, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh juga dihadiahkan kepada orang lain. Jadi kalau si budak yang sudah merdeka tadi, maka dia tidak memiliki ahli waris, maka majikannya itu menjadi atau berhak mendapatkan warisan dari orang atau seorang budak yang sudah dimerdekakan tersebut, ya. Nah, di sini tidak boleh, ya, tidak boleh berintima kepada selain dari maulanya. Iya. Jadi si budak itu walaknya kepada majikannya yang membebaskan dia, tuannya membebaskan dia. Tidak boleh di kepada selain itu. Nah, barang siapa yang memberikannya kepada selainnya, fa alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melaknat di sini. Fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka laknat dari Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati. Allah tidak akan menerima dari dia pada hari kiamat sarfan wala adla. Sarfan maksudnya adalah faridat, yakni amalan-amalan dia yang wajib, wala adla, yakni amalan-amalan sunnahnya. Jadi tidak diterima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini merupakan satu bentuk hukuman atau ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang menasabkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya atau kepada budak yang telah dimerdekakan yang berintima kepada selain kepada tuannya atau majikannya. Ya, itu bab yang pertama yang bisa kita bahas pada hari ini. Maka kemudian kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man tabarra'a min nasabihi. Babu man tabarra'a min nasabihi. Ya, ini masih terkait juga dengan bab yang sebelumnya, jadi masih sama pembahasannya terkait dengan orang-orang yang melepaskan diri dari nasabnya. Ya, orang-orang yang melepaskan diri dari nasabnya. Sekali lagi, ini untuk umumnya untuk keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan dunia, ya. Tidak boleh seseorang melepaskan diri dari nasabnya, dari orang tuanya, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dibawakan oleh hadisnya oleh Syekhul Islam dalam bab ini, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafara man tabarra'a min nasabihi wa indaqqa aw idda'a nasaban la yu'raf. Ya, barang siapa kafir, ya, kafir orang-orang yang atau telah kufur orang-orang yang melepaskan diri dari nasabnya walaupun sedikit, sekecil apapun. Aw idda'a nasaban la yu'rafu, atau dia mengklaim nasab yang tidak diketahui. Ya, mengklaim nasab yang tidak diketahui. Nah, ini sekali lagi ada di sini lafaz kufur, tapi yang dimaksudkan di kufur di dalam hadis ini adalah bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tetapi kufur di sini adalah kufur yang amali, ya, kufur amali, dan dia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, namun masuk pada kategori dosa besar. Iya, dan kufur di sini terkait juga dengan kufur nikmah sebenarnya, ya, karena orang ya seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia dilahirkan di dunia ini, sehingga kemudian dia bisa beramal, ya, beramal saleh, ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya, ya, dan berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dilahirkan di dunia ini, hendaknya dia bersyukur dengan itu. Walaupun dia dilahirkan dari pasangan orang tua yang memiliki nasab yang tidak terhormat misalnya. Ya tidak mengapa. Sudah alhamdulillah kita dilahirkan di dunia ini. Seperti itu seharusnya. Maka orang yang mengingkari nasabnya kepada orang tuanya, maka seakan-akan dia kufur nikmat. Ya, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Walid Tabarani ma'nahu min hadisi Abi Bakr min hadisi Abi Bakr As-Siddiq wa li Abi Dawud wa Ibn Mahibban an Abi Hurairah marfu'an. Kemudian juga hadis yang hadis Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban, ya ini juga meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in walayudkhilaha jannatahu wa ayyuma waladin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu anhu yawmal qiyamati wa fadahahu ala ru'usil khalaik minal awwalin wal akhirin. Na'udzubillah. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum. Wanita manapun yang memasukkan kepada seseorang, satu kaum atau satu kabilah yang man laysa minhum, yang bukan dari kabilah tersebut. Maksudnya bagaimana ini? Jadi misalnya ada seorang wanita yang dia telah menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dengan sebab tertentu dia berpisah dengan suaminya yang pertama. Ya mungkin cerai, mungkin ditinggal mati atau yang lainnya, ya. Kemudian dia menikah dengan suaminya yang kedua. Ya, kemudian dia masukkan nasab anak-anaknya kepada suaminya yang kedua. Yang anak-anak tersebut harusnya dinasabkan kepada suaminya yang pertama. Tapi dia nasabkan kepada suaminya yang kedua, yang bukan ayah daripada anak-anak dia. Ya, ini maksudnya. Ayyumam ra'atin adkhalat ala qaumin ma laysa minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaisat minallahi fi syai'in wa la yudkhilaha jannatah." Nah, ini merupakan bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari wanita tersebut dan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ya, tidak akan masukkan dia ke dalam surganya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa ayyuma waladin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaih." Dan orang tua, ya, wa ayyuma walidin jahada waladahu, dan orang tua manapun, ya, yang menolak anaknya, wa huwa yanzuru ilaih, dan dia tahu itu anaknya. Ini sering kejadian, ya, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang tua ketika dia mungkin merasa kesal, jengkel, marah kepada anaknya karena anaknya melakukan satu perbuatan yang mungkin membuat malu orang tua. Orang tua memutus nasab. Kamu bukan anak saya. Ya. Kamu tidak lagi menjadi anak saya. Kamu tidak saya akui sebagai anak. Ini sering kejadian. Karena marah, ya, kemudian anak itu diusir dari rumah misalnya karena melakukan perbuatan yang memalukan. Ya itu salah kita juga karena kita tidak mendidik mereka dengan baik misalnya. Kemudian anak ini membuat satu perbuatan, melakukan satu perbuatan yang mencoreng muka kita. Kemudian anak ini diusir dari rumah dan mengatakan, kamu bukan anakku atau kamu tidak saya akui sebagai anak. Ini tidak boleh. Ini perbuatan dosa besar. Dalam hadis disebutkan, wa ayyuma walidin jahada waladahu wa yanduru ilaih. Ya, orang tua manapun yang menolak anaknya dan dia tahu itu anaknya, ihtajaballahu anhu yawmal qiyamah. Maka Allah akan halangi dia nanti. Allah akan hijab dia pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat, manusia, ya, kaum mukminin akan melihat wajah Allah SWT. Dan dia dihijab oleh Allah SWT sehingga dia tidak bisa melihat kepada Allah SWT. Ini diantara yang paling nikmat nanti pada hari kiamat itu adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah SWT. Ya? Ketika kita bersih itu luar biasa. Ya, itu nikmat yang paling besar pada hari kiamat adalah kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajahnya. Ya. Dan ini orang-orang yang tidak mau mengakui anaknya, padahal itu anaknya dan dia tahu itu anaknya. Karena sebab-sebab tertentu dia tidak mau mengakui itu sebagai anaknya, maka yang terjadi adalah apa? Allah akan menghijabi dia dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia kehilangan nikmat yang sangat-sangat besar pada hari kiamat. Wa fadhahu ala ru'usil khalaiq. Dan Allah akan hinakan dia. Allah akan buka aibnya pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Minal awwalin wal akhirin. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Makhluk yang pertama kali sampai yang terakhir. Ya, Allah buka, Allah hinakan dia di hadapan makhluk. Ini disebabkan karena dosa, yaitu tidak mau apa mengakui anaknya, anak kandungnya sebagai anaknya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan hal-hal yang kelewatan seperti ini ya. Betapapun kesalahan seorang anak, maka itu adalah anak kita dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian tidak mau mengakui anak tersebut ya. Padahal itu jelas-jelas kita tahu bahwasanya itu adalah anak dari darah daging kita sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab yang lain, babu man idda'a ma laisa lahu wa man idza khasama fajara. Wa man idza khasama fajara ya. Ya, jadi di sini babu man idda'a ma laisa lahu. Jadi orang-orang yang mengklaim apa-apa yang bukan miliknya. Ini masih terkait juga dengan bab sebelumnya, namun ini lebih umum sifatnya. Kalau yang tadi, bab sebelumnya itu terkait dengan masalah nasab. Ini masih terkait juga, jadi orang-orang yang mengklaim yang bukan miliknya, yang bukan nasabnya dia klaim, ini masuk ke dalam bab ini. Namun di sini, itu lebih umum sifatnya. Ya, apa saja itu? Orang-orang yang mengklaim apa-apa yang bukan punya dia, bukan haknya. Misalnya orang-orang yang mengklaim hak-hak orang lain. Untuk mengambil hak-hak orang lain secara zalim atau mengklaim satu perbuatan yang dia tidak lakukan, ya ini sering dia mengklaim melakukan perbuatan tertentu padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Nah ini yang kita bahas sekarang, ya termasuk juga orang-orang yang tadi menasabkan dirinya kepada sesuatu yang bukan dari nasabnya, bukan keturunannya, ini juga tidak boleh, termasuk diantara dosa besar. Makanya di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman la tahsabanna alladziina yafrahuuna bima ataw wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yaf'aluu fala tahsabannahum bima faazatin minal 'adzaab. Jadi dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 188 Allah berfirman la tahsabanna alladziina yafrahuuna bima ataw, dan janganlah kamu mengira atau menyangka orang-orang yang bergembira bima atau dengan apa yang dengan apa yang mereka perbuat, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka untuk dipuji dengan perkara-perkara yang dia tidak kerjakan atau mereka tidak kerjakan ya, fala tahsabannahum bima fazatin minal adzab wa lahum adzabun alim, maka janganlah kamu menyangka mereka itu akan bebas dari azab dan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifatnya orang-orang Yahudi. Di antara sifat mereka adalah suka dipuji. Sifat orang Yahudi adalah mereka suka untuk dipuji atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya, satu amalan yang tidak mereka lakukan dan kemudian orang mengira mereka melakukan amalan tersebut dan mereka dipuji. Maka dalam ayat ini Allah katakan la tahsabanna alladziina yafrahuuna bima aata wa yuhibbuuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum bima fazati minal azab. Maka jangan kalian atau kamu menyangka bahwa mereka akan bebas dari azab. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Dan ini sering terjadi ya. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun kadang terjadi. Misalnya orang-orang yang melakukan syariat poligami, ya, maka sang istri pertama atau istri yang kedua, salah satu di antara mereka itu misalnya apa namanya berhias atau menggunakan sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada kepada madunya. Jadi istri pertama misalnya ingin menunjukkan kepada madunya bahwasanya dia dibelikan oleh suaminya pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus. Padahal enggak sebenarnya. Dia gunakan uang suaminya untuk membeli perhiasan tersebut. Dengan tujuan apa? Supaya membuat cemburu madunya. Jadi dia ingin madunya mengira bahwasanya suaminya memberikan pakaian yang bagus atau perhiasan atau apapun kepada dia. Sehingga madunya menjadi cemburu. Maka kata Rasulullah, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Maka orang yang tadi memakai sesuatu yang tidak dia berikan, tidak diberikan kepada dia, maka itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Jadi ala kulli hal, pada asalnya seorang muslim tidak boleh mengklaim apa-apa yang bukan miliknya, apa-apa yang bukan haknya tidak boleh dia klaim. Nah, di sini Syekhul Islam membawakan sebuah hadis dari Ibnu Amr, ya, yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Amr dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ana mu'min fa huwa kafirun." وَمَنْ قَالَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ قَالَ هُوَ عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ. Ya. Jadi, dalam hadis ini, Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya agar kita jangan merasa ujub, takjub dengan diri kita. Ya, jangan merasa bahwa kita ini orang yang sudah sempurna imannya. Jadi kalau mereka mengatakan mangkala ana mukmin, barang saya berkata saya beriman, bahwa kafir, ya, karena seorang muslim tidak boleh mentazkiyah dirinya sendiri. Mangkala ana mukmin, bahwa kafir, barang saya mengatakan saya orang yang beriman, maka dia kafir. Maksudnya kafir kufur asghar, ya. Sekali lagi di sini bahwa kafir maksudnya bukan yang kafir yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya. Kafir di sini adalah kufur asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kemudian, mangkala huwa fil jannah, ya, barang siapa yang berkata bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga, atau pasti masuk surga, fahuwa finnar. Maka dia tempatnya di neraka. Ya, ucapan-ucapan seperti ini adalah seperti ucapannya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, waqalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi mengatakan la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Coba lihat, ya, mereka mengklaim, ya, bahwasanya mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dari mana mereka tahu mereka tidak akan disentuh oleh api neraka hanya kecuali beberapa hari saja? Ini merupakan klaim yang tidak benar, ya, karena manusia tidak mengetahui, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain mereka mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, dan mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kata mereka. Padahal hakikatnya tidak demikian. Ya, orang-orang Nasrani setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi pun sama, para Ahlul Kitab, ketika datang Rasulullah SAW dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka kufur. Tempat mereka adalah di neraka. Bisa-bisanya mereka mengatakan, وَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَ. Ya, jadi, مَنْ قَالَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ. Tidak boleh seseorang mengklaim dirinya dalam surga atau pasti masuk surga. Ya, maka dia tempatnya adalah di neraka. Ya, karena kita tidak mengetahui, ya, apa yang akhir dari kehidupan kita. yang boleh kita klaim bahwa seseorang atau si fulan itu masuk surga atau masuk atau dijamin dengan surga adalah sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Di sana ada orang-orang yang memang telah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka kalau seperti itu keadaannya, ya harus kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 10 orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya dari 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Kemudian Bilal, muadzinnya Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Dari para sahabat beberapa disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Ya. Baik. Kemudian, wa man qala huwa alimun fahuwa jahil. Barang siapa berkata bahwasanya dia alim, maka berarti maka dia sesungguhnya dia adalah jahil. Dia adalah orang yang bodoh. Karena setiap orang yang mengklaim dirinya alim, hendaknya mereka hendaknya menyadari bahwasanya di luar sana selalu ada yang lebih alim dari dirinya. Ya, selalu ada orang yang lebih alim dari dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alimun." Dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu itu ada lagi yang alim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha alim, yang maha mengetahui dari seluruh makhluknya. Jadi pasti akan ada di atas dia orang yang atau zat yang lebih alim dari dirinya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa meminta kepada Allah, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabinya, yaitu apa? Sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Padahal para nabi adalah orang yang sangat alim. Dan tidak ada manusia yang kealimannya melebihi para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk meminta tambahan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, ya wahai Rabbku, ya tambahkanlah kepadaku ilmu. Demikian. Ya, hendaknya seorang itu harus tawadhu, menyadari kapasitas dirinya dan tidak takjub dengan ilmu yang telah dia miliki, karena setiap orang yang berilmu pasti di sana masih ada orang yang lebih berilmu dari dirinya. Iya. Dan kemudian juga ini mengklaim jannah itu apa milik, seakan-akan itu milik pribadi, bisa mengeluarkan seorang dari jannah, memasukkan seorang ke jannah sesuka-suka hatinya, ini merupakan perbuatan yang sangat apa dicela dalam syariat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yaghfirullah li fulan." Faqala Allahu manilladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Jadi kalau ada orang mengatakan la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan ampuni si fulan. Si fulan pasti masuk neraka. Si fulan tempatnya di neraka. Ya, ditunjuk hidung misalnya si fulan, si alan, siapapun itu, ya. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada dia. Ya. Allah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya, perkataan-perkataan seperti ini. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah berkata kepada orang seperti ini, "Manil ladzi ta'alla 'alayya?" An aghfira li fulan alla aghfira li fulan. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Maka Allah mengatakan, fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan, wa ahbattu 'amalak, dan aku menghapuskan amalanmu. Waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati. Ya, kadang kita ini sering kelewatan, lancang, ya, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, jadi, kita nggak tahu. Ya. Kadang-kadang orang yang kita katakan seperti itu, yang kita katakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, bisa jadi dia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni ya, orang tersebut. Sehingga, apa ya, yang menjadikan kita mendahulukan keputusan ketetapan Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kita berani-beraninya mengatakan seperti itu. Padahal mengampuni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Tidak pantas seorang mendahului Allah sehingga dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan. Ya. Ini perkataan-perkataan yang sangat berbahaya, yang menyebabkan dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, hukuman apa? Dihapuskan amalan-amalannya. Ya, demikian. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis dari Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara marfu' dari Rasulullah SAW, laisa min rajulin da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun. Ya, tidaklah seorang mengklaim atau menasabkan kepada selain dari ayahnya dan dia tahu hal tersebut, ya, dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya dan dia nasabkan dirinya kepada orang itu yang bukan ayahnya, ya, kecuali dia kufur. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna. Barang siapa yang mengklaim apa yang bukan miliknya, maka dia bukan dari golongan kami, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Wal yatabawwa maqadahu minan nar, dan hendaknya dia ambil tempat duduknya dari api neraka. Wa man rama musliman bil kufri au qala ya'du wallah wa laisa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang melemparkan kepada seorang muslim tuduhan kekafiran, mengatakan kufur kepada seseorang, atau mengatakan ya aduwallah wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, dan orang yang dia katai, orang yang dia maki, atau orang yang dia kata-katai tadi dengan kekufuran, ya, dengan musuh Allah tadi, tidak demikian keadaannya, illa hara alaihi, ya, tuduhan itu akan, atau hal tersebut akan balik kepada dirinya. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Ya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa seorang laki-laki jika seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka itu akan kembali pada salah satu di antara keduanya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dia tuduhkan itu benar, maka itu menuju kepada yang dia tuduhkan. Jadi ada si fulan dan si Alan. Si fulan bilang si Alan kufur. Kalau benar si Alan kufur, ya berarti kufur. Kalau enggak kufur, maka tuduhan kufur ini balik kepada yang mengatakan kufur tadi. Ya, na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ya, tidaklah seorang laki-laki melemparkan kepada orang lain, ya, dengan tuduhan fasik atau dengan tuduhan kufur kecuali kembali kepada dirinya jika yang dia tuduh itu tidak demikian keadaannya. Jadi hati-hati, ya, mengatakan hal-hal yang seperti itu, karena ini berpotensi besar kembali kepada dirinya sendiri jika apa yang dia tuduhkan, apa yang dia katakan kepada saudaranya itu ternyata tidak demikian keadaannya. Ya, ya, saya kira itu 3 bab yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya kepada diri saya pribadi, namun juga kepada pendengar Radio Muslim sekalian. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi ilmu yang sejati adalah ilmu yang diamalkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.